بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. Tentang perkara puasa, salah satu rukun Islam yang harus kita jalani, yang wajib dijalani oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ulama menjelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam penjelasan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama menjelaskan bahwasannya wajibnya puasa Ramadan ini yaitu dengan ada 5 perkara atau lebih dari 5 perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ulama menjelaskan bahwasannya ada 2 perkara. Jika dilihat, maka diwajibkan untuk seluruh orang mukmin berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini untuk menunjukkan kapan masuknya bulan Ramadan. Jika ada 2 perkara ini, maka diwajibkan untuk seluruh mukmin untuk berpuasa, memulai puasa Ramadan. Yang pertama adalah dengan sempurnanya jumlah Syakban 30 hari. Jika bulan Syaban sudah sempurna 30 hari, maka diwajibkan seluruh penduduk negeri untuk menjalani puasa Ramadan. Dan yang kedua adalah dengan melihat hilal dengan kesaksian orang yang adil, yang kesaksiannya diterima, lalu ditetapkan oleh dari pihak pemerintahan. Jadi jika ditetapkan oleh pihak pemerintahan, itu diwajibkan secara umum semuanya untuk menjalani puasa Ramadan. Ini 2 perkara, dengan adanya 2 perkara ini diwajibkan secara umum penduduk negeri untuk menjalani puasa Ramadan. Sedangkan ulama menjelaskan bahwasannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in humma alaikum fa'akmilu iddat sya'ban 30. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Jika tertutup oleh awan atau tidak kelihatan hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Sedangkan kesaksian atau jika seseorang yang melihat hilal, biasanya dalam syariat itu kesaksian itu minimalnya harus 2 orang. Namun khusus untuk masuknya atau keluarnya bulan Ramadan, itu cukup walaupun 1 orang yang bersaksi, namun yang adil. Yang adil di sini adalah yang dijelaskan oleh para ulama, jika memenuhi syarat. Syarat yang kesaksiannya dapat diterima, yaitu laki-laki, hurran dalam keadaan merdeka, rasyidan, yang mengetahui perkara yang benar atau mengikuti jalan yang benar, rasyidan, gamuruah, yang memiliki kehormatan, yang sekiranya tidak suka melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kehormatan, jadi yang terhormat, ini yang kesaksiannya dapat diterima. Lalu dalam keadaan sadar serta natikan sami'an basira, dapat mengucap, natikan sami'an, dan juga yang dapat mendengar serta yang dapat memandang. Jadi panca inderanya ini normal. Serta walam yartakib kabirah, tidak melakukan dosa yang besar. Walam yusir ala saghirah, dan juga tidak suka melakukan dosa-dosa kecil. Jadi jika seseorang melakukan dosa besar walaupun sekali atau terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, tidak disebut sebagai orang yang adil. Nah, jika ada yang bersaksi walaupun satu orang dan kesaksiannya itu dari orang yang adil yang dapat diterima dan ditetapkan oleh pemerintahan, itu wajib semuanya untuk menjalani atau memulai berpuasa, atau jika selesai bulan Ramadan dengan melihat hilal maka berbuka memasuki bulan Syawal. Namun jika tertutupi, tidak ada yang bersaksi dan lain sebagainya dan tertutup, maka dengan menyempurnakan bulan 30 hari. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya bulan dalam Hijriah itu kalau tidak 29 atau 30. Jadi tidak mungkin kurang dari 29 dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Ini secara umumnya, namun secara khusus terkadang seseorang diwajibkan untuk memulai bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, namun secara khusus, tidak secara umum. Di antaranya adalah ulama menjelaskan misalnya ada seseorang yang melihat hilal, namun kesaksiannya tidak dapat diterima. Misalnya seperti orang fasik yang melihatnya, namun orang fasik tentu saja kesaksiannya tidak diterima. Atau misalnya orang itu merupakan orang yang tidak bisa mendengar, misalnya, atau dalam keadaan budak, bukan hamba yang merdeka, misalnya, atau misalnya wanita yang sekiranya kesaksiannya tidak dapat diterima, maka wajib bagi orang yang memandangnya itu, yang melihat hilal itu, untuk berpuasa walaupun sendiri. Karena telah melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ini diwajibkan secara khusus bagi orang yang melihatnya dan kesaksiannya tidak ditetapkan oleh pemerintahan. Jadi terkadang puasa pada bulan Ramadan atau selesai bulan Ramadan, jika ada perbedaan di sini, maka hal seperti ini tidak dipermasalahkan dalam syariat, bahkan terkadang dianjurkan. Yaitu jika ada hal-hal semacam ini. Misalnya ada orang yang melihat, sedangkan orang itu merupakan orang yang fasik. Wajib bagi orang yang fasik itu untuk, jika melihat hilal, wajib untuk berpuasa. Namun yang lain tidak wajib. Ini yang dijelaskan dalam syariat. Ini secara khususnya. Atau misalnya, mendapat kabar bahwasanya hilal telah dilihat. Mendapat kabar dari orang yang mautukan, dari orang yang terpercaya. Misalnya kita percaya kepada satu orang, orang ini terpercaya. Sedangkan orang itu telah melihat hilal, wajib kita untuk mengikutinya. Walaupun kesaksiannya itu tidak ditetapkan oleh pemerintahan. Jadi tidak wajib seluruhnya, tidak wajib secara umum, namun secara khusus. Bagi orang yang melihatnya dan yang mempercayainya, yang mendapatkan kabar dari orang yang terpercaya. Atau walaupun orang itu tidak terpercaya, namun kita yakin kebenarannya, kita benar-benar percaya. Ada orang yang melihat hilal dan kita tahu bahwasannya orang ini jujur, kita benar-benar percaya, kita wajib untuk mengikutinya. Jadi perbedaan seperti ini, jika ada hal-hal perkara seperti ini diwajibkan berpuasa, namun secara khusus, bukan secara umum. Secara umum hanya jika ditetapkan oleh pemerintahan wajib seluruhnya untuk berpuasa atau dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Di antara diwajibkannya berpuasa Ramadan secara khususnya juga adalah jika sekiranya tidak ada atau hilal tertutup, tidak terlihat hilal, namun mengetahuinya dengan cara hisab misalnya. Sebagian ulama hisab ini, jika sekiranya hilal tidak terlihat, boleh memakai hisab. Menghitung masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan dengan ilmu perbintangan, ilmu hisab. Ini diperbolehkan, namun syaratnya jika sekiranya hilal ini tidak terlihat sebab, ini merupakan perintah Nabi Muhammad SAW bahwasannya kita diperintahkan untuk berpuasa jika melihat hilal dan berbuka jika melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika sekiranya tidak terlihat, baru setelah itu dengan cara-cara yang lain untuk mengetahui masuknya atau keluarnya bulan Ramadan. Atau misalnya melihat alamat yang mungkin biasa dilakukan di kota-kota besar yang menunjukkan tentang masuknya bulan Ramadan, misalnya dengan lampu atau dengan tanda-tanda yang lain, suara atau meriam dan lain sebagainya. Nah, jika melihat hal-hal seperti ini, itu secara khususnya wajib untuk berpuasa namun bukan secara umum. Atau misalnya dengan ijtihad, dengan perhitungan sendiri. Misalnya ada orang yang dipenjara tidak dapat mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan, tidak tahu tanda-tandanya, lalu menghitungnya sendiri. Nah, ijtihad seperti ini itu diwajibkan bagi orang itu sendiri karena dalam keadaan darurat. Namun jika sekiranya ternyata orang ini berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan, maka tidak dianggap puasanya itu. Jika sekiranya dahulu memiliki puasa Ramadan yang belum diqadha, maka itu cukup untuk membayar puasa yang ditinggalkan atau untuk puasa qadha. Namun jika sekiranya orang ini puasanya ternyata sesudah masuknya bulan Ramadan, maka ini tercukupi. Cukup dan hukumnya puasa ini menjadi puasa qadha. Nah, jika sekiranya seseorang yang berpuasa Ramadan dengan hitungannya sendiri karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan di penjara dan lain sebagainya, ini diperbolehkan namun secara khusus, tidak secara umum. Nah, jika ada hal-hal seperti ini yang terlihat, maka diwajibkan untuk memasuki atau memulai puasa di bulan Ramadan dan juga ketika selesai bulan Ramadan, ketika ingin mengetahui masuknya bulan Syawal. Sedangkan masalah puasa bulan Ramadan itu lain dengan kita melakukan sholat. Biasanya kita sekarang ini menunaikan sholat dengan cukup dengan hisab, perhitungan, dengan melihat jam, dengan melihat waktu, tidak lagi melihat matahari tergelincir, terbit, terbenam, dan lain sebagainya, karena hisab yang digunakan ini sudah cukup. Namun masalah sholat itu lain dengan masalah puasa. Karena sholat itu cukup jika kita mengetahui, kita menjalaninya, itu dapat diterima dalam syariat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata lidulukis syamsi. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Maka cukup kita mengetahuinya, walaupun kita tidak melihat matahari ini tergelincir, namun jika kita mengetahuinya, bahwasanya matahari telah tergelincir, baik dengan cara ilmu hisab atau melihat dalam almanak dan lain sebagainya, waktu-waktu yang telah ditentukan, itu cukup kita mengetahui, kita dapat menjalankan sholat. Namun jika masalah puasa, itu diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian jika melihat. Jadi tidak cukup dengan hanya mengetahui, tetapi harus dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian jika melihat hilal. Namun jika sekiranya tertutup, baru setelah itu dengan cara-cara yang lain untuk mengetahui masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Sedangkan di dalam berpuasa, baik berpuasa wajib maupun puasa sunnah, ini terdapat sunnah-sunnah berpuasa. Apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika menjalani puasa? Di antaranya adalah ta'jilul fitri. Di antaranya adalah dengan menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka jika yakin, idza tayaqqanal ghurub, jika yakin bahwasannya matahari telah terbenam. Namun jika sekiranya tidak yakin, ragu, atau berbeda pendapat tentang sudah terbenamnya matahari atau belum, jika ragu seperti ini, maka sebaiknya mengambil jalan yang waspada, yang berhati-hati. Jangan disegerakan berbuka. Karena jika ragu, maka puasanya pun akan menjadi ragu, sah atau tidak. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa adalah jika benar-benar nyata, yakin bahwasannya matahari sudah terbenam. Ini yang dianjurkan sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia tetap dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini yang dianjurkan. Dan di antaranya pula adalah as-suhur. Dianjurkan untuk sahur. Sahur dianjurkan. Ini merupakan sunnah berpuasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Tasaharu fa'inna fi suhuri barakah. Makanlah sahur kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur itu mengandung berkah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dianjurkan untuk sahur. Dan di antara hikmah sahur adalah untuk menguatkan dalam menjalani puasa. Jadi menjalani puasa lalu tidak hanya tidur, lemas, dan lain sebagainya, sehingga tidak memperbanyak amalan ibadah, karena dianjurkan ketika menjalani puasa itu justru memperbanyak amalan ibadah. Jadi disunahkan untuk sahur, dan juga hikmahnya adalah untuk mukhalafah ahli kitab, untuk melawan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka puasa tapi tidak sahur. Jadi disunahkan kita untuk melawan kebiasaan mereka. Ini selalu yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Khaliful Yahud wa Nasara. Nabi Muhammad selalu bersabda, lawanlah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disunahkan sahur walaupun bagi orang yang kenyang. Disunahkan karena terdapat berkahnya, walaupun sekiranya dengan satu teguk air. Dianjurkan. Serta masuknya waktu sahur, yang disunahkan adalah ketika sudah memasuki pertengahan akhir malam. Sudah memasuki setengah malam, itu masuknya waktu sahur. Dan dianjurkan pula untuk mengakhirkan sahur. Dianjurkan pula sahur dan diakhirkan sahurnya ini. Sekiranya sebelum 15 menit. Dari azan subuh, jika sudah 15 menit dari azan subuh, sebelum azan subuh itu dianjurkan untuk imsak, sunnah, untuk berhenti menahan agar tidak timbul keraguan apakah subuh sudah masuk atau belum dan lain sebagainya. Jadi dianjurkan pula untuk mentakhirkan sahur, karena ini juga yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, La tazal ummati bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus suhur. Sesungguhnya umatku tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Dan dianjurkan pula untuk berbuka dengan rutab, witran. Jika ada rutab, maka rutab. Dan jika tidak ada, maka dengan tamar kurma. Atau jika tidak ada, maka dengan air. Jika ada air zam-zam, maka itu lebih baik. Namun jika tidak ada, dengan air yang lain. Jika tidak ada air, baru dengan makan makanan yang manis. Seperti yang dijelaskan dalam riwayat An Anas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasa hasawat mimma. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutab. Rutab ini adalah kurma yang sebelum menjadi kurma. Buah kurma sebelum menjadi kurma itu namanya rutab. Itu lebih lembut dan lebih manis. Beliau berbuka dengan rutab sebelum sholat, namun jika tidak ada dengan kurma. Kalau juga tidak ada, maka beliau minum beberapa teguk dari air. Ini yang dianjurkan. Jadi jika tidak ada kurma atau rutab, maka dengan air terlebih dahulu. Baru setelah itu dengan makan makanan yang manis. Dan dia didahulukan makanan yang manis yang tidak dimasak. Seperti misalnya buah-buahan yang manis seperti madu atau zabib dan lain sebagainya. Jika tidak ada, maka dengan makan makanan yang manis yang dimasak. Ini yang dianjurkan. Dan juga dianjurkan untuk mengucapkan doa berbuka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama wa btallatil uruk wa thabatal ajr insya'allahu. Ini minimalnya seperti yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila beliau berbuka puasa, beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya Allah karena engkau saya puasa dan dengan rezeki pemberianmu aku berbuka. Dhahaba dhama wa btallatil uruk wa thabatal ajru insya'allahu. Sesungguhnya telah lenyap dahaga dan urat-urat telah menjadi basah, serta insya'allah pahala tetap ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disunnahkan pula untuk ditambahkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razakani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulli syai'in an taghfira li. Dan setelah itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, karena doa di waktu berbuka ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dianjurkan baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Sedangkan dianjurkan pula untuk taftirus sha'imin, untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa, karena diriwayatkan dalam hadis, man aftara sha'iman falahu ajru sha'im wa la yanqusu min ajri sha'im syai. Barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia dapat mendapatkan pahala. Pahala berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Jadi semakin banyak memberi makan orang berbuka, semakin banyak mendapatkan pahala puasa sempurna, tidak kurang sedikit pun. Ini yang dianjurkan. Serta juga dianjurkan untuk di antara sunnah-sunnah berpuasa, al-ikhtisal minal janabah qabla al-fajri, mandi janabah jika memiliki dalam keadaan junub, maka disunnahkan untuk mandinya ini sebelum masuk waktu fajar. Karena ada ulama yang mewajibkannya. Namun pendapat yang kuat bahwasanya orang yang ketika dalam keadaan junub memasuki waktu subuh dalam puasa itu tidak membatalkan puasanya, namun disunahkan untuk mandi sebelum fajar. Serta disunahkan pula di antara sunnah puasa mandi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan setelah maghrib untuk memperkuat dalam beribadah atau bangun malam, sebab dianjurkan untuk sholat malam atau bangun malam dalam bulan puasa. Disunahkan untuk mandi setiap malamnya. Serta juga disunahkan untuk menjaga sholat tarawih, untuk selalu mengamalkan sholat tarawih. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya, man gama Ramadan iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan, yang dimaksud bangun Ramadan ini adalah bangun malam, yaitu sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan ihtisab, ketulusan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Serta juga dianjurkan untuk menjaga puasa witir atau sholat witir pada malam bulan Ramadan. Karena sholat witir, bahkan ulama menjelaskan bahwasannya sholat witir ini lebih afdal daripada sholat tarawih. Jadi banyak orang yang menjaga sholat tarawih, namun sholat witirnya tidak dijaga. Seharusnya lebih menjaga sholat witir. Sebab ada yang mewajibkan, ulama ada yang mewajibkan sholat witir. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak sholat witir, tidak termasuk dari kami. Namun, yang pendapat yang kuat bahwasannya hukumnya sunnah sholat witir. Dan lebih afdal daripada sholat tarawih. Sedangkan sholat witir pada bulan Ramadan memiliki kekhususan tersendiri, diantaranya adalah disunahkan untuk jamaah, Lain halnya jika sholat witir di luar bulan Ramadan tidak disunahkan untuk jamaah. Dan juga disunahkan untuk al-jahar, mengeraskan suara karena dalam keadaan berjamaah. Walaupun sekiranya tidak berjamaah, tetap disunahkan untuk jahar. Serta disunahkan untuk kunut setengah akhir dari bulan Ramadan. Pada sholat witir, ini pendapat yang kuat. Dan juga di antara perkara yang disunahkan dalam keadaan berpuasa adalah yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sebab dalam riwayat Ramadan Syahrul Quran bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Jadi disunahkan walaupun setiap saatnya kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Quran, namun lebih khususnya lagi ketika pada bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini selalu yatadaras, mudarasah dengan Jibril Al-Quran pada setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril. Serta dianjurkan pula untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti qabliyah, ba'diyah, rawatib, as-salawat, sholat duha, tasbih, dan lain sebagainya, awabin, karena pahala sunnah pada bulan Ramadan ini berlipat ganda. Pahalanya sama seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib itu selalu pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh seperti sedekah, silaturahmi, menghadiri majlis taklim, iktikaf, dan lain sebagainya. Ini yang dianjurkan karena diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW ajwat ma yakun fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW beliau lebih lagi menjalani ibadah lebih lagi pada bulan Ramadan dan lebih khususnya lagi pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan dianjurkan untuk sedekah karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ayu sedekah afdal, kapankah sedekah yang paling baik? Beliau menjawab sedekah fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Dan dianjurkan sedekah ini kepada keluarga kerabat terlebih dahulu, baru kepada tetangga, lalu kepada orang yang lebih jauh dan yang lebih jauh lagi. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Muta'addi fi sadaqah kamani'iha, orang yang melangkahi sedekah, keluarga kerabatnya ada yang membutuhkan, namun sedekahnya itu diberikan kepada orang yang lebih jauh, ini sama saja seperti orang yang tidak mengeluarkan sedekah. Dan juga di antara sunnah-sunnah pada bulan Ramadan adalah untuk berusaha mendapatkan malam qadar. Yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasannya fadilahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Serta ulama banyak pendapat tentang kapan malam qadar ini. Dan pendapat yang terbanyak adalah malam 27 dari bulan Ramadan. Ada lagi yang berpendapat seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu adalah malam 21 atau 23 dari bulan Ramadan. Namun malam qadar ini dapat berpindah-pindah waktunya, serta hikmahnya mengapa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba ini selalu berusaha pada setiap malam bulan Ramadan itu berusaha untuk memperbanyak amalan ibadah untuk mendapatkan malam qadar. Dan di antara sunnah dalam berpuasa adalah berbuka dengan yang halal, sahur pun demikian dengan yang halal, karena percuma jika makanannya itu haram maka menghilangkan pahala puasa. Serta disunahkan untuk meninggalkan berkata-kata dengan yang tidak ada faedahnya atau cacian, meninggalkan cacian, makian dan lain sebagainya. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga ulama menjelaskan bahwasannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, puasa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah puasa awam, orang awam secara umum. Yaitu puasa dari menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh, dan lain sebagainya. Ini puasanya orang awam. Namun puasanya orang khusus, hamba-hamba yang soleh, adalah puasa dari, tidak hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, namun yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasa dari kemaksiatan. Seperti berbohong, atau mengadu domba, atau menggunjing, atau melihat dengan syahwat, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada lima perkara yang dapat membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa maksudnya, yaitu al-ghibah wa namimah wa nadhar bi syahwah wa yamin al-kadhibah wa syahadatu zur. Menggunjing, mengadu domba, melihat dengan syahwat, sumpah palsu, dan juga kesaksian yang palsu. Ini yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ada lagi macam yang ketiga adalah puasanya khususil khusus atau khawasil khawas. Puasanya hamba-hamba yang dicinta oleh Allah, para wali, yaitu puasa dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ini merupakan perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa dan juga disunahkan untuk meninggalkan segala kesenangan pada saat berpuasa. Karena inti atau tujuan berpuasa adalah untuk melawan hawa nafsu. Itu yang dapat menjadikan hati bercahaya, yaitu dengan melawan hawa nafsu. Jadi bahkan disunahkan untuk meninggalkan semua kesenangan yang mubah, yang hukumnya walaupun mubah. Dalam keadaan berpuasa, yaitu seperti memakai wangi-wangian, atau memperbanyak tidur, atau memperbanyak mandi dan lain sebagainya, atau mendengarkan lagu-lagu misalnya. Jadi intinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan, untuk melawan hawa nafsu agar puasanya lebih lagi mendapatkan hasilnya, yaitu dengan membuat hati bercahaya. Dan jika hati bercahaya, orang yang seperti ini yang akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun siwak yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebagian pendapat para ulama yaitu Imam Syafi'i memakruhkan memakai siwak setelah tergelincirnya matahari karena dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sedangkan dalam hadis bahwasanya khalufa misaim, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tetap dianjurkan memakai siwak walaupun setelah tergelincirnya matahari. Ini merupakan perkara-perkara yang dianjurkan, disunahkan pada saat berpuasa untuk mendapatkan pahala yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi. Dan insya Allah kita akan mempelajari tentang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Habib untuk uraian tausiahnya ataupun kajian kita.